Sit down. Sit down. Sit down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad teladan kita. Hari ini kita mengkaji ayat 35 dari surat Ibrahim, yang isi ayat ini merupakan satu permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila ayat sebelumnya menginspirasikan kepada kita kucuran nikmat Allah yang harus dibalas dengan kebaikan dan dengan rasa syukur, walaupun banyak orang yang tidak dapat mensyukurinya, tetapi teladan kita Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana seharusnya bermohon dan mensyukuri setiap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatnya Nabi Ibrahim berkata, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajudumni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita singgung pada ayat sebelumnya, ayat 34, bahwa rezeki itu tidak saja bersifat materi. Rohani juga merupakan rezeki yang begitu dahsyat dan besar. Keamanan adalah rezeki yang tidak kalah imbangnya dengan materi yang kita miliki. Keimanan kita kepada Allah adalah kekuatan yang dahsyat. Ia adalah sumber inspirasi dan sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Maka ketika Nabi Ibrahim harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak saja meminta untuk kepentingan dirinya, dia meminta kepada Allah bagaimana umat manusia dapat hidup aman, rukun dan damai. Dan kalaulah dia harus meminta untuk dirinya, bukan kesenangan materi yang dia minta, tapi bagaimana dia dapat lebih dekat kepada Allah, kekasihnya. Wajar bila kemudian Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Inilah dua pinta, meminta keamanan bagi seluruh rakyat dan meminta agar dia dapat tetap beribadah dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kurban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak saja dengan menyembelih, tetapi dalam setiap lini kehidupan ada kurban, ada usaha untuk mendekatkan, lebih dekat kepada Allah dengan tetap berkurban, dengan tetap mengorbankan apa yang ada demi kemaslahatan umat manusia, demi kemaslahatan orang banyak, demi kemaslahatan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dua pinta yang akan dijabarkan oleh Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih Ustaz Jainal Arifin. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita kembali meneliti ayat ini, maka kita bisa mendapatkan sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Jainal, suatu contoh bagaimana kita menjalani kehidupan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang begitu berlimpah, akan tetapi ternyata Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim juga kita alami di dalam kehidupan kita. Wa iza qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Nabi Ibrahim meminta agar negaranya, agar daerahnya itu menjadi daerah yang baik, karena kondisinya pada saat itu ketika beliau berada di Mekah, Mekah itu berada dalam kondisi yang tandus sebagaimana ditunjukkan oleh redaksi kata al-balad. Tidak sama al-balad dengan balad, dengan alif tambahan alif lam dengan tambah alif lam. Kalau tambah alif lam itu artinya kondisi negara itu adalah tanah yang tandus, ya, bermakna tanah yang tandus, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang masih ada harapan untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman manusia sehingga akhirnya mereka menjadi lebih baik lagi. Nah, apakah kita pernah bercermin dari doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Pernahkah kita mendoakan negara kita menjadi negara yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dan dari sini juga menunjukkan bahwa begitu besar perhatian Nabi Ibrahim sifat sosialnya sehingga dia tidak memulai dengan doa bagi dirinya sendiri akan tetapi untuk negaranya. Oleh karena itu mungkin pada saat sekarang ini dengan kondisi negara kita yang begitu banyak mengalami berbagai permasalahan dan bencana, doa yang paling utama yang harus kita lantunkan di setiap salat kita sendirian ataupun salat berjemaah lah mendoakan negara kita untuk menjadi negara yang baik, minimal dengan doa Nabi Ibrahim ini. Kemudian wajnubdi wa baniya an na'budal asnam, ya, bahwa jauhkan diriku dan juga anak-anakku dari penyembahan berhala dan patung. Ini adalah kehidupan keluarga di mana Nabi Ibrahim tidak pernah melupakan keluarganya karena dia tahu bahwa salah satu kunci kesuksesan ke dalam di dalam kehidupan berkeluarga adalah keluarga itu dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah salah satu syarat utama agar manusia dapat menjalani kehidupan secara sukses adalah jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, jadi yang menariknya adalah bahwa kalau kita perhatikan ternyata Nabi Ibrahim adalah orang yang banyak mendapatkan cobaan dari Allah. Ketika dia harus pergi ke Mekah, berada di suatu tempat yang tandus, tidak pernah putus asa, tetap berdoa kepada Allah. Ketika dia tidak punya anak, tidak putus-putusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat anak dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia harus meninggalkan istrinya sendirian karena harus menyampaikan misinya sebagai seorang rasul, Nabi Ibrahim tetap meminta kepada Allah agar istrinya dan anak-anaknya berada di dalam pengasuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bercermin dengan kehidupan keluarga yang terbaik, maka cobalah bercermin dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama sekali dari surat Ibrahim ayat ke-35 yang ditampilkan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ayat ini juga pada surah Al-Baqarah juga sudah disinggung. Baik qala rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Maka di ayat ini juga disinggung wa idza qala ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Di sini tidak disebutkan lagi syarat negeri kita itu aman atau yang dimaksudkan sini Mekah ketika penduduknya lebih banyak melaksanakan perintah Allah, maka inilah juga yang menjadi harapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ia merasakan begitu sendirinya di situ, maka ingin mempunyai harapan bahwasanya wilayah yang ia tempati ini, keluarga yang ia tempati, wilayah yang tempati oleh keluarganya ini agar menjadi aman. Maka begitu jugalah kita sebagai hamba Allah, maka kita haruslah berdoa agar wilayah ataupun tempat yang kita tinggali itu adalah aman dengan membangun ketaatan kepada Allah, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Salah satunya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah baik di hari kiamat ataupun hari akhir. Maka di sini juga disebutkan permohonan Nabi Ibrahim, dan di ayat Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah itu juga Nabi Ibrahim. Maka di sini disebutkan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Harapan Nabi Ibrahim yang kedua, janganlah cucunya, anaknya ataupun cucunya menyembah berhala-berhala. Maka pada saat sekarang ini juga orang ketika hidupnya penuh dengan fasilitas, tapi fasilitas itulah yang mendekatkan jiwa dirinya sehingga sangat susah untuk berinfak, sangat susah untuk bersedekah, sangat susah untuk berkorban, sangat susah untuk melaksanakan perintah atas dasar ketaatan kepada Allah. Maka yang kesemuanya itu dapat mengurangi keimanannya karena masih banyak terikat dengan kehidupan dunia, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, disebabkan cintanya dengan harta itu adalah sangat memberikan pengaruh yang besar pada dirinya, pada kehidupannya, sehingga tidak ada bekas sedikit pun untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada masa itu kehidupan yang belum serba lengkap dan mereka masih banyak mengalami cobaan-cobaan di dalam hidup itu, tapi semuanya itu mereka merasakan aman, walaupun fasilitas kurang mereka nikmati pada saat itu, tapi karena keimanan, ketaatan kepada Allah membuat mereka itu menjadi tenang, menjadi lega, dan tidak pernah merasakan kekurangan, karena nikmat yang Allah berikan itu lebih besar mendatangkan ketenangan diri mereka daripada keluh kesahnya. Maunya inilah yang kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita. Karena sudah disinggung yang sebelumnya, nikmat pendengaran, nikmat mata, dan yang lainnya ini adalah semuanya ini adalah yang lebih besar. Sehingga janganlah sampai dengan nikmat yang Allah berikan yang lain, kita dapat memisahkan antara ibadah kepada Allah, kepada materi-materi yang kita hadapi saat sekarang ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana sebelumnya. Yang dapat kita simpulkan dari permohonan Nabi Ibrahim ayat 35 surat Ibrahim ini, ada dua hal, bahwa ketika memohon, mohonlah untuk kemaslahatan orang banyak yang disebutkan di sini, Rabbi al-hazal balada amina. Yang kedua, mohonlah untuk kemaslahatan pribadi dan diri sendiri, wajnuni wabaniya anak budal asnaf. Kebutuhan pribadi yang paling esensi ternyata adalah kesuksesan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target anak berhasil bukan berapa banyak materi yang dia miliki, berapa aset yang dia miliki, atau berapa banyak kita mewariskan aset dan harta kepada anak, bukan itu keberhasilan sebagaimana yang diharapkan Nabi Ibrahim dalam doanya. Tapi keberhasilan dari dulu sampai sekarang menurut Al-Quranul Karim adalah ketika anak kita menjadi hamba Allah yang soleh, bukan menyembah patung atau berhala. Itulah keberhasilan, itu adalah kesuksesan, kesuksesan yang absolut dari dulu sampai sekarang, dan semua orang bisa meraihnya. Hanya tinggal ada kemauan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana dan Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan hari kita bermanfaat dan kita menjadi hamba Allah yang soleh, begitu juga dengan keturunan kita, dan negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.